Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah fa inna kull bid'atin dalalah fa inna kull dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang tidak terhingga. Kenikmatan-kenikmatan zahirah maupun kenikmatan-kenikmatan batinah. Kenikmatan kesehatan dan waktu luang yang sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, menimba ilmu agama sebanyak-banyaknya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan sore kali ini kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-9. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-hadisu at-tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Syahrin radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manahaitukum anhu fajatanibuhu, apa saja yang aku larang kepada kalian maka jauhilah sejauh-jauhnya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, dikarenakan dan hanya saja yang membuat umat-umat sebelum kalian binasa, kasratu masailihim wahtilafuhum ala anbiyaihim, banyaknya permintaan dan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada para nabi mereka, dan banyaknya perselisihan mereka kepada para nabi mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang al-amru wan nahyi, perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga larangan-larangan dari beliau, dan juga ini mencakup agama itu sendiri. Barakallahu'alaikum. Perintah-perintah Rasulullah dan larangan-larangan beliau ini juga sama meliputi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Dan ini meliputi semua agama, semua syariat-syariat yang diajarkan di dalam agama Islam. Barakallahu'alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini bahwasannya larangan-larangan yang beliau larang kita semua wajib menjauhinya, wajib meninggalkannya, tidak boleh mengerjakannya sedikit pun, sebagaimana kita dilarang mengerjakan dalam jumlah yang besar. Barakallahu'alaikum. Dan demikian pula perintah-perintah yang disebutkan di dalam hadis ini barakallahu'alaikum itu dikerjakan semampu kita. Semakin sempurna, semakin maksimal seorang mengerjakan perintah-perintah Rasulullah SAW, maka semakin sempurna pahalanya dan semakin besar. Barakallahu'alaikum. Dan di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara sebab umat manusia sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW binasa, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mereka banyak tuntutan dan banyak permintaan pertanyaan, dan mereka sering menyelisih perintah-perintah nabi-nabi mereka. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau disebutkan namanya oleh Al-Imam An-Nawawi di sini adalah Abdurrahman bin Syahri. Barakallahu. Baik, terkait dengan nama beliau ini para ulama khilaf terkait dengan nama beliau radhiyallahu anhu, dikarenakan beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Hurairah. Baik, beliau ini namanya Abdurrahman bin Syahrin sesuai dengan pendapat yang benar, pendapat yang mendekati kebenaran. Barakallahu. Dan beliau ini asalnya dari suku Daus. Suku Daus ini masuk dalam kabilah besar Himyar dari Yaman. Barakallahu. Beliau ini barakallahu masuk Islam dan menemui Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan rombongannya sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari dan Bani Asy'ariyun. Barakallahu. Datang ke kota Madinah menggunakan perahu lewat jalur laut. Qadarullah wa masyafa'al, perahunya ini barakallahu diterjang oleh badai sehingga kandas di Habasyah. Habasyah sekarang adalah Ethiopia, ya. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan barakallahu fikum takdir yang lainnya, yakni berjumpa dengan rombongannya Ja'far ibnu Abi Thalib. Ja'far ibnu Abi Thalib yang beliau ketika itu hijrah ke kota Habasyah sebelum kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Maka semua rombongan ini barakallahu fikum menjadi satu, kemudian menemui Nabi alaihi salatu wassalam di Khaibar ketika itu. Ketika itu Nabi SAW baru saja menaklukkan benteng Khaybar, benteng yang terkuat dan terbesar milik orang Yahudi. Barakallahu'alaikum. Maka dengan kedatangan Ja'far ibn Abi Talib, maka Nabi SAW sangat bergembira. Dan beliau tidak tahu kegembiraan beliau karena menang melawan orang-orang Yahudi ataukah karena kedatangan sepupunya, ya, Ja'far ibn Abi Talib. Barakallahu'alaikum. Adapun beliau berkunyah dengan Abu Hurairah, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, wa kunniya bi Abi Hurairata li'annahu kana ma'ahu hirratun, kana ma'ahu hirratun qad allafaha wa allafathu. Beliau berkunyah dengan Abu Hurairah dikarenakan beliau ini memiliki peliharaan kucing. Kucing ini senantiasa bersama dengan beliau. Beliau sangat lembut dengan kucingnya, kucingnya juga sangat lembut kepada sahabat Abu Hurairah. Sehingga Nabi SAW memberikan kunyah kepada sahabat Abu Hurairah dengan Abu Hurairah. Barakallahu fiikum. Dan ini merupakan pemberian nama dari Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dan ini merupakan kebiasaan beliau. Ya, kalau melihat barakallahu fiikum ada tindakan, ada perbuatan dari para sahabatnya yang menakjubkan beliau barakallahu fiikum, beliau memberikan kunyah dengan tindakannya tadi, dan ini merupakan bentuk pujian. Ya, seperti yang lainnya, sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, ketika beliau tertidur dari ibadah di masjid sampai pasir-pasir masjid itu menutupi beliau, badan beliau. Maka Nabi SAW menyatakan, "Kum ya Abu Turab." Ya, bangkitlah wahai Abu Turab. Maka ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib lebih suka dipanggil dengan Abu Turab. Ya. Walaupun para ulama yang lainnya banyak yang memanggil beliau Abul Hasan. Barakallahu fiikum. Dikarenakan anak yang pertama kali adalah Al-Hasan. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, wujubul kaffi amma naha anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang pertama, wajibnya menahan dari sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari kalimat hadis, mana haytukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah. Barakallahu'alaikum. Yang namanya an-nahyu, larangan, itu adalah tuntutan untuk menahan dari melakukan perbuatan dari orang yang memiliki kedudukan di atas kita kepada kita. Ya, ini dia dari seorang tuan kepada bawahannya. Barakallahu'alaikum. Ini namanya larangan. Barakallahu'alaikum. Tetapi kalau dari yang bawah ke atas, ini namanya himbauan. Himbauan untuk meninggalkan sesuatu. Barakallahu'alaikum. Baik. Kemudian faedah yang kedua, annal manhiya anhu yashmulu al-qalila wal-kathira. Bahwasannya sesuatu yang dilarang, ya, sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan, ini mencakup yang kecil dan juga yang banyak. Barakallahikum. Jangan kita menganggap barakallahikum sebagaimana anggapan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya. Ya kalau sedikit tidak apa-apalah, kalau banyak baru jangan, barakallahikum. Seperti orang-orang yang kecanduan homer, barakallahikum. Homer itu kalau sampai memabukkan nggak boleh, kalau tidak memabukkan nggak apa-apa. Ya maka ini ucapan-ucapan yang salah, barakallahikum. Baik. Dikarenakan ini merupakan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijauhi kalimat fajtanibuhu, jauhi. Apalagi ini lebih umum sifatnya daripada kalimat utrukuhu, ya tinggalkan. Kalau tinggalkan masih ada kemungkinan dikerjakan, tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan untuk dijauhi, jangan didekati, apalagi dikerjakan. Barakallahikum. Seperti yang namanya riba, kita dilarang dari riba. Barakallahikum. Maka jangan menyatakan kalau ribanya besar gak boleh, tetapi kalau sedikit gak apa-apa. Ini gak boleh. Barakallahikum. Kemudian faedah yang ketiga, annal kaffa ahwanu minal fi'li, bahwasanya menahan dari sesuatu itu lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu. Oleh karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita pada perkara-perkara yang dilarang untuk dijauhi. Barakallahikum. Dikarenakan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat ini lebih mudah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pada perkara-perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan semampunya, yakni kita berusaha semaksimal mungkin, kita berupaya sekuat tenaga kita sampai maksimal. Kok ada yang tidak mampu? Ya sudah, semampu kita. Barakallahikum. Baik. Kemudian di sini barakallahikum dibawakan beberapa contoh oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan perintah dan larangan. Ya, kenapa kalau larangan kok sedikit saja tidak boleh dikerjakan, wajib ditinggalkan, dijauhi totalitas, tetapi kalau perintah kenapa kok disandarkan dengan kemampuan kita? Barakallahikum. Kok tidak sempurna mengerjakannya? Tayyib. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin menyatakan, memberikan contoh, fa in qala qa'ilun, kalau ada seorang yang mengatakan kepada kita, yaruddu ala hadza ibahatul maitati wal khinziril muttar, wa idza kana muttarran lam yajib al ijtinab. Ya. Beliau rahimahullahu taala menyatakan, difahami dari penjelasan ini barakallahuikum, berarti orang-orang yang terpepet, yakni dalam keadaan darurat, dia tidak mendapatkan makanan kecuali bangkai atau daging babi. Barakallahuikum. Kenapa kok masih boleh dimakan? Ya, kenapa barakallahuikum kok tidak wajib untuk dijauhi? Padahal ini kan larangan. Larangan memakan bangkai, bangkai itu haram, daging babi itu haram. Ya, kenapa seorang yang muttar, yang terpaksa, yang darurat, barakallahu fikum, masih dibolehkan memakan bangkai tadi. Barakalaikum. Fal jawabu an hadza, maka jawabannya dari ini, annaqul, kita katakan, idza wajadta ad-darurata irtafa'a at-tahrim. Kalau engkau menjumpai keadaan yang darurat, maka keharamannya diangkat. Barakalaikum. Fala tahrima aslan, maka bagi orang tersebut tidak ada kata-kata haram. Walihada kana min qawaidi usulil fiqh la muharrama ma ad-darurah. Dan di antara kaidah usul fikih dikatakan tidak ada keharaman, tidak ada perkara yang haram bersama dengan darurat. Wala wajiba ma'ala ajas, dan tidak ada kewajiban bersama dengan kelemahan kita. Barakalaikum. Taib. Jadi di sini barakalaikum jawabannya, kalau kondisi darurat, yakni kita tersesat di padang pasir yang sangat luas, kita ini sangat lapar. Kalau tidak makan, nyawa kita akan hilang. Akan mati kita ini. Kita jalan terus, ternyata mendapati bangkai, ya, bangkai hewan mati di situ. Barakalaikum. Ketika itu kita boleh memakan, barakalaikum, dari bangkai tadi untuk bisa menguatkan badan kita terhindar dari al-maut, kematian. Barakalaikum. Baik. Kemudian barakalaikum, para ulama juga memberikan masalah dalam masalah ini. Ketika itu, ketika seorang dalam keadaan darurat barakalaikum dan menemukan bangkai untuk dimakan, apakah dia boleh memakan sampai kenyang barakalaikum, ataukah barakalaikum dia memakan sekadarnya saja, seukuran dia bisa melanjutkan hidupnya, setelah itu dia menahan dari yang lainnya, yakni makannya bukan makan karena kelaparan untuk kenyang, tetapi makan untuk menopang dia biar bisa hidup. Barakalaikum. Di sini ada jawaban dari para ulama, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, boleh sampai kenyang secara mutlak dikarenakan dalam kondisi darurat. Ada yang menyatakan barakalaikum memakan sekedarnya saja. Barakalaikum. Tetapi pendapat yang benar barakalaikum yang disebutkan di sini dirinci. Kalau dia meyakini, dia yakin di sana itu pasti ada jalan keluar. Kita sudah hampir keluar dari padang pasir yang luas ini. Di sana ada perkampungan. Tetapi dia tidak mampu saat itu untuk sampai ke perkampungan dan dia mendapati bangkai di situ. Maka ketika itu dia wajib memakan sekadarnya saja. Selebihnya dia cari makanan yang halal di perkampungan tadi. Barakalaikum. Tetapi kalau dia yakin sepertinya ini masih luas sejauh mata memandang, ya, padang pasir, kalau kita enggak makan dengan kenyang dengan makanan yang ada di situ barakalaikum, maka kita nanti bahkan kelaparan dan belum tentu menemukan bangkai yang kedua dan seterusnya. Barakalaikum. Maka boleh diperbolehkan makan bangkai tadi barakalaikum dengan kenyang. Ya, sampai perutnya terisi semuanya. Barakalaikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan perintah dan larangan. Perintah dikerjakan semampu kita, setelah kita mengerahkan upaya dan usaha kita semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun larangan kita jauhi, kita tinggalkan totalitas, barakallahu fiikum. Kemudian faedah yang keempat. Faedah yang berikutnya. Annahu la yajibu min fi'lil ma'muri illa ma kana mustata'an. Bahwasannya tidak wajib untuk mengamalkan perintah-perintah kecuali seorang itu mampu melaksanakannya. Ini diambil dari pecahan hadis Rasulullah SAW, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Barakallahu fikum. Taib. Di dalam syariat kita ini barakallahu fikum, alhamdulillah syariat ini mudah. Syariat ini sangat relevan di zaman sekarang ini sesuai dengan kondisi umat yang ada sekarang ini barakallahu fikum. Seperti syariat salat, kita diwajibkan berdiri, dan berdiri termasuk rukun dalam salat. Barakallahu fikum. Kemudian kalau seorang tidak mampu berdiri barakallahu fikum, maka diperbolehkan dia sholat sambil duduk. Bahkan kalau duduk pun tidak mampu, diperbolehkan dia sholat sambil berbaring barakallahu fikum. Ini merupakan kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam barakallahu fikum. Taib. Dalam masalah ini barakallahu fikum, kita dilarang barakallahu fikum bergampang-gampangan. Ya. Sakit sedikit bilang enggak mampu berdiri dalam sholat. Kemudian dia mengambil rukhsah, keringanan dalam agama, sholat sambil duduk. Barakallahu fikum. Padahal dia masih mampu berdiri walaupun sejenak. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan sebuah contoh oleh muallif rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kaidah usuliyah. Barakallahu fikum. Kalau seorang tidak mampu mengamalkan perintah secara sempurna, lakukan semampunya. Dan beliau memberikan contoh barakallahu fikum, kalau seorang tidak mampu sholat dengan berdiri kecuali 1 menit atau 2 menit, ya, maka hendaknya dia berdiri sholatnya. Kok ternyata imamnya bacaannya panjang dan dia tidak mampu, boleh dia duduk ketika itu barakallahu fikum. Kok ternyata dia mampu lagi, dia berdiri lagi barakallahu fikum. Ini tidak masalah. Baik. Demikian pula barakallahu fikum syariat puasa, ya. Bagi seorang yang musafir dan memiliki uzur-uzur syar'i, boleh untuk tidak berpuasa tetapi mengganti di hari-hari yang lainnya. Dan yang lain-lainnya dari kalangan dari ibadah-ibadah yang disebutkan dalam syariat ini. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, annal insana lahu istita'atun wa qudratun. Bahwasannya manusia, seorang hamba, ini memiliki kemampuan dan memiliki kudrah. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mastata'tum," semampu kalian. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan prinsipnya ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah meyakini bahwasannya seorang hamba memiliki masyiah, memiliki kehendak, memiliki iradah, memiliki keinginan untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Barakallahikum. Umat manusia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Barakallahikum. Dan ini barakallahikum, tayyib, membantah pemahaman Jabariyah. Pemahaman Jabariyah yang menyatakan bahwasannya manusia ini tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan, dan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seorang hamba melakukan kebaikan atau kejelekan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan. Ini katanya pemahaman Jabriyah. Barakallahikum. Ini merupakan pemahaman yang salah. Barakallahikum. Jabriyah menyatakan umat manusia mujbarun atau mujbirun ala amalih. Manusia itu dipaksa layaknya kapas pada amal-amal mereka. Barakallahikum. Taib, ini merupakan kesalahan. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, annal insana idza lam yaqdir ala fi'lil wajibi kullihi falyaf'al mastata. Bahwasannya seorang insan, seorang hamba, apabila tidak mampu melakukan perkara-perkara yang wajib secara keseluruhan, secara maksimal, maka kerjakanlah semampu dia. Ya, tadi kita contohkan terkait dengan sholat, ya, tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring. Barakallahikum. Demikian pula syariat berpuasa, barakallahikum, tidak mampu melakukan puasa wajib bulan Ramadan, barakallahikum, karena sakit atau karena safar atau karena udzur-udzur yang lainnya, maka boleh dia berbuka, tidak berpuasa, dan dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Baik, ini merupakan kemudahan-kemudahan dalam Islam, barakallahikum. Kemudian faedah yang berikutnya, la yanbaghi lil insani idza sami'a amra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ay yaqula hal huwa wajibun am mustahabbun. Tidak sepantasnya bagi seorang hamba ketika dia mendengar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masih banyak-banyak bertanya, apakah perintahnya wajib ataukah sunnah. Barakallahikum. Ini tidak sepantasnya. Tayib, seorang hamba ketika mendengar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan dia taat. Bukan seperti perbuatan orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami mendengar tetapi kami menyelisihi perintahnya, bermaksiat kepada para nabinya. Na'udzubillah. Baik, kalau berupa berita dari Nabi alaihi salatu wasalam, sami'na wa shadaqna. Kami mendengar dan kami membenarkan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahikum. Kemudian faedah yang berikutnya, annama amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au naha anhu fa innahu syari'atun. Sawa'un kana dzalika fil qur'ani am lam yakun. Faedah yang berikutnya, apa saja dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau larangan yang beliau larang, barakallahu, itu merupakan syariat. itu merupakan syariat. Sama saja disebutkan di dalam Al-Quran ataukah tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Barakallahikum. Baik. Jadi yang namanya syariat itu apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan apa saja yang beliau larang, itu adalah syariat Islam. Dikarenakan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai maudhi'ul ibanah. Taib, seorang yang menjelaskan syariat ini, menjelaskan makna Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama saja perintah-perintah yang beliau perintahkan atau larangan-larangan yang beliau larang ada dalam Al-Quran atau tidak. Dan ini membantah atau menegur taib Al-Quraniyun. Ya, kelompok Quraniyun yang mereka hanya bersandaran dengan Al-Quran, tidak mau bersandaran dengan hadis. Barakallahikum. Taib, apa saja yang ada dalam Al-Quran, baik perintah maupun larangan, perintah dikerjakan, larangan dijauhi, yang tidak ada, mereka menahan. Barakallahikum. Sehingga mereka sholatnya bagaimana? Ya, mereka kan tidak ada dalam Al-Quran penjelasan secara rinci terkait dengan masalah sholat, gerakan-gerakannya, kemudian bacaan-bacaannya, zikir-zikirnya, sunnah-sunnahnya, kewajiban sholat, rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, dan seterusnya. Baik, ternyata barakallahikum, mereka fahami sebagaimana makna bahasa. Yang namanya as-shalah, makna bahasanya adalah ad-du'a, berdoa. Ya, maka kata mereka dengan bangganya, sholat kami itu lebih banyak daripada sholatnya kalian. Ya, yakni doanya kami kepada Allah itu lebih sering daripada doanya kalian kepada Allah. Barakallahikum. Kalian sholat dalam satu hari 5 waktu, sedangkan kami lebih dari itu. Ya, ini kelompok Quraniyun. Barakallahikum. Taib, ini merupakan ya firqah yang sesat bila syakin wala raib, tanpa ragu dan tanpa bimbang. Barakallahikum. Kemudian faedah yang berikutnya, anna kasratal masaila atau anna kasratal masaili sababun lil halaki wala siyama fil umuri allati la yumkinul wusulu ilaiha mislu masailul ghaib ka asma'illahi wa sifatih wa ahwali yaumil qiyamah. Baik, bahwasannya banyak bertanya ini merupakan salah satu sebab kehancuran seseorang, terlebih lagi yang ditanyakan adalah perkara-perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal, seperti perkara-perkara gaib, seperti nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kejadian-kejadian yang bakal terjadi pada hari kiamat. Semuanya termasuk perkara yang gaib. Taib, yang semua itu barakallahikum tidak akan sampai kepada kita kecuali dari jalur wahyu, dari berita Al-Quran atau berita Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kita jangan banyak-banyak bertanya. Maksudnya banyak-banyak bertanya dalam keadaan menentang, ngeyel, ya, tidak mau patuh, pengennya cari kemudahan-kemudahan. Ya, bukan bertanya dalam tafaqqufiddin, tetapi bertanya dalam tafaqqufiddin walaupun banyak tidak masalah. Barakallahu. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau pernah memberikan nasihat kepada murid-muridnya bahwasanya ilmu syariat ini berhasil untuk digapai ya seorang yang memiliki sifat memiliki lisan yang saul, lisan yang sering bertanya tentang syariat, bertanya tentang al-halal wal-haram, ya bertanya tentang hukum dalam rangka tafaqquh fiddin, dan qalbun akul, hati yang cerdas, ya otak yang cerdas, yang encer. Insyaallah ta'ala ilmu ini mudah diserap. Demikian pula al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyatakan, idza sa'alta aliman fas'al tafaqquhan la ta'annutan. Kalau engkau bertanya kepada seorang alim, bertanyalah dalam rangka tafaqquh fiddin, menambah wawasan ilmu agama, bukan karena ta'annut yang ngeyel. Barakallahu'alaikum. Seperti yang dicontohkan barakallahu'alaikum oleh para ulama, seperti tindakannya orang-orang Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Barakallahu'alaikum. Maka mereka banyak tuntutan dan banyak bertanya, mahia sapinya seperti apa, malaunuha warnanya seperti apa, ma'amaluha aktivitas sapi ini seperti apa. Barakallahu'alaikum. Kalau seandainya tidak bertanya, ya maka cukup dengan sapi betina apapun, ya sudah mencukupi, ya tertutup, ya perintah tadi. Tetapi karena banyak bertanya, sehingga memberat-beratkan diri mereka sendiri. Barakallahu'alaikum. Sapinya harus demikian, harus yang warnanya ini, harus yang tidak pernah bercocok tanam, dan seterusnya. Baik. Dan masih banyak sekali di kalangan Bani Israel kisah-kisah tentang mereka, taib pertanyaan-pertanyaan mereka, permintaan-permintaan dan tuntutan mereka pada para nabi mereka. Taib sehingga hadis ini barakallahu'alaikum menyatakan termasuk sebab umat sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena banyaknya tuntutan dan mereka menyelisihi para nabi mereka. Barakallahu'alaikum. Kemudian faedah yang berikutnya, annal umama as-sabiqata halaku bikasratil mas'alati wa halaku bikasratil ihtilafi ala anbiya'ihim. Bahwasanya umat-umat sebelum kalian, sebelum kita, umat-umat yang terdahulu, mereka dibinasakan karena banyaknya tuntutan dan pertanyaan mereka dan banyaknya perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Barakallahu'alaikum. Umat ini barakallahu'alaikum diwajibkan untuk mengikuti dan mengamalkan syariat ini. Ya, jangan banyak bertanya. Syariat ini sudah sempurna. Ya, sudah lengkap, sudah sempurna, tidak butuh penambahan-penambahan, tidak butuh pengurangan-pengurangan. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikuti saja. Jangan mengadakan perkara-perkara baru dalam agama ini. Ya, ikuti sunnah yang sudah ada. Contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa khairul haji haji nabiyina sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah yang ada. Ikuti amalan-amalan yang sudah dicontohkan. Jangan membuat ajaran-ajaran baru yang kalian anggap baik sehingga dianggap sebagai syariat. Barakallahu'alaikum. Ini yang menyebabkan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Dan beliau pula, sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika melihat kebid'ahan pertama kali dimunculkan terkait dengan masalah zikir, ada suatu kaum berjamaah, ya, melingkar membawa kerikil-kerikil, kemudian dipimpin oleh satu orang, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, kemudian subhanallah, kerikilnya digilir sama yang sebelah kanan, terus subhanallah keliling sampai 100. Barakalahikum. Masyarakat awam yang tidak tahu, bahkan sebagian orang alim, sebagian sahabat, ya terkecoh dengan perbuatan mereka. Sahabat Abu Musa al-As'ari menyatakan, ini amalan yang baik. Ya. Kami tidak mendapati dari amalan ini kecuali kebaikan. Maka ketika disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, barakalahikum, maka beliau langsung datang ke masjid dan diingkari. Ya. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, betapa cepatnya kalian wahai umat Muhammad binasa. Ya. Bahwasannya periuk beliau, bejana beliau itu belum pecah. Baju-baju beliau itu belum usang. Yakni menunjukkan beliau baru kemarin meninggalnya. Tetapi umat Islam sudah sejauh ini menyimpangnya. Barakalahikum. Kemudian dinasihati untuk ditinggalkan amalan ini. Tetapi mereka tetap berdalih, ya kami tidak menginginkan dari amalan ini kecuali kebaikan. Dinasihati tidak mempan. Ternyata di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum-kaum ini yang dinasihati dulu, mereka berada di barisannya Khawarij yang diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan di sini diambil faedah yang sangat penting, yang sangat muhim oleh para ulama kita, yang namanya kebid'ahan yang kecil kalau tidak dihilangkan, dijauhkan sejauh-jauhnya, maka akan numbuh menjadi kebid'ahan yang besar. Awalnya mereka terjatuh pada kebid'ahan berzikir secara jamaah, ya. Tapi ujung-ujungnya mereka menjadi seorang mubtadi yang kelas atas, menjadi khawarij, barakalahikum, memerangi pemerintah kaum muslimin, na'udzubillah. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, at-tahdhiru minal ihtilafi 'alal anbiya wa annal wajiba 'alal muslimi ay wafiqal anbiya'a 'alaihi mushallatu wassalam wa ayyataqidahum a'immatan. Baik. Yang wajib faedah yang terakhir, taib at-tahdhir, yakni peringatan bagi kaum muslimin untuk jangan sekali-kali berani menyelisihi para nabi dan para rasul. Dan yang wajib bagi seorang muslim yang muwaffaq, yang mendapatkan taufik dari Allah, untuk senantiasa sesuai dengan amalan-amalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, meyakini mereka sebagai imam-imam kita, kuduah kita, uswatun hasanah kita, barakalahikum. Dan juga kita mengimani bahwasanya mereka adalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah muliakan dengan risalah dakwah kenabian, barakalahikum. Dan dari tangan mereka lah tersampaikannya syariat Islam kepada kita semua. Wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan syariat Allah yang mulia ini. Barakalahikum. Taib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab An-Nubuwah, beliau menyatakan, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Hamba biasa, tidak boleh disembah. Dan beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semua untuk bisa melaksanakan perintah-perintah agama ini semampu mungkin, semaksimal mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan syariat sejauh-jauhnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.